Ada pertanyaan, setelah saya menjalani operasi ginjal beberapa kali, setelah operasi terkadang terasa setelah kencing, selang beberapa langkah terasa ada yang keluar, ya, yakni air kencing. Apa yang harus saya lakukan? Wallahu a'lam, kalau memang keluar, ya jelas keluar, maka tetap dia harus berwudu kembali untuk melakukan sholat. Ya, kecuali kalau ini terus, ya tidak berhenti. Nah, ini namanya salis al-baul, orang yang terus keluar kencingnya, maka dia berwudu kemudian sholat, walaupun semasa sholat terasa keluar. Tapi kalau ini masih ada masa jedanya, dalam arti setelah terasa mungkin setelah itu berhenti sekian waktu, nggak terasa, terasanya hanya ketika setelah kencing beberapa saat, maka dia tetap wallahu a'lam berusaha untuk berwudu lagi untuk melakukan sholat. Jadi nanti bisa diatur mungkin wudunya kapan, kencingnya kapan, supaya tidak mendekati waktu-waktu sholat mungkin, ya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla membantu dia untuk mengatasi problem ini, menyembuhkan dia dari penyakitnya sehingga normal kembali dan hilang hal-hal yang seperti ini, sehingga normal setelah kencingnya berhenti, sehingga ibadahnya tidak terganggu. Semoga demikian. Apakah boleh menitipkan kitab Al-Quran atau keluarga kepada keluarga atau orang yang berangkat umroh untuk diletakkan di Masjid Makkah Madinah? Ya, kalau boleh sih boleh saja, cuma secara aturan di sana mungkin ya nanti diambil itu biasanya. Jadi setahu saya Quran yang tidak dari masjid, ya, yang nampak berbeda dari yang ada, itu akan diambil. Bahkan yang di situ saja sekian waktu nanti ketika sudah nampak lusuh akan diambil, diganti dengan yang baru. Jadi Quran di situ selalu baru, ya, secara umum begitu, terutama di Madinah. Sehingga kalau orang ingin wakaf kemudian meletakkan di situ, ya itu mungkin akan bertahan sekian bulan mungkin, ya, atau sekian hari atau sekian minggu, habis itu akan diambil. Nah, diambil ini akan berpindah ke masjid lain nanti. Biasanya nanti Quran-Quran yang sudah diambili disatukan, kemudian diperbolehkan siapa saja untuk membawanya. Sekian kerdus bawa kemana, tapi ya amanatnya untuk wakaf di masjid, biasanya begitu. Bagaimana hukum membuka cadar saat jual beli? Ya, jual beli dengan siapa? Kalau dengan lelaki ya jangan, lelaki yang bukan mahram. Tapi kalau sesama wanita ya boleh saja. Seorang ayah saat ada pria yang melamar putrinya, bolehkah mensyaratkan bahwa akan diterima lamaran bila sudah punya hafalan Al-Quran? Ya, ini namanya syarat dalam pernikahan, ya. Syarat dalam pernikahan, kalau disetujui boleh, ya, artinya nanti kalau menikah sudah hafal Quran, boleh. Kalau disetujui, ini namanya syarat dalam pernikahan, bukan syarat sahnya nikah, tapi persyaratan dalam pernikahan. Ini di luar syarat asal. Ini syarat tambahan. Sekali lagi, kalau disetujui maka boleh. Kalau tidak, ya nggak setuju ya boleh saja, dalam arti berarti ya mencari wanita lain begitu kan. Dalam percakapan sehari-hari di rumah, mana yang lebih afdal antara jazakallahu khairan dengan barakallahu fikum, naam dengan tayyib, semuanya bagus ya, selang-seling aja. Apakah saya mahram dengan adik kandung nenek? Mahram itu sama dengan bibi. Kalau bibi kan adik kandung ibu, ya kan? Kalau ini adik kandung nenek, sama dengan bibi. Di pesantren terbiasa memanggil ummahat dengan ammah, padahal tidak ada hubungan nasab. Boleh kah? Boleh saja. Boleh. Asal maksudnya itu, ya kan? Biasa di sini, panggilan biasa. Di masyarakat sana pun, kalau memanggil orang lain yang sudah umur, ya, manggilnya am, ya, kayak kita manggil paman misalnya, ya, cuma kita mungkin lebih akrab mas atau pak gitu kan. Tapi kalau di masyarakat, sebagian masyarakat Arab, ya, kepada orang yang berumur ya manggilnya am, walaupun bukan saudara sama sekali. Di dalam menikah harus ada wali. Namun bagaimana jika wanita itu tidak ridha terhadap walinya, atau walinya bukan dari orang yang soleh? Ya, tidak bisa, karena kalau memang dia walinya, dalam arti dia bapaknya, itu secara syar'i dia berhak. Ya, dia berhak. Masalah dia ingin walinya lain, kalau disetujui boleh, diwakilkan ke yang lain boleh. Tapi kalau tidak disetujui, tetap dia yang mau menikahkan, ya dia punya hak, itu haknya dia. Di tempat kerja saya, di sebuah sekolahan, khusus hari Jumat pindah ke aula sekolah, bukan di masjid. Nah, ini sholat Jumatnya maksudnya. Apakah tetap sholat di aula atau masjid lain yang dekat? Ya, wallahu alam, lebih baik masjid yang lain ya. Lebih masjid yang lain yang lebih dekat itu lebih aslam, lebih selamat. Apakah gaji 5 juta sudah cukup untuk berpoligami? Ya, masalahnya bukan sekedar digaji, ya. Tapi masalahnya adalah sebelum itu adalah ilmu. Ilmu dan tekad mengamalkan ilmu, dan memang sifat-sifat yang ada pada lelaki untuk masuk dalam kehidupan berpoligami ini, ya. Seorang yang berpoligami dituntut apa? Pertama nafkah, jelas. Yang kedua kesabaran mengelola keluarga besar. Dia sekarang mengelola 2 istri dan anak-anak. Coba dia lihat sekarang ini dengan ini istri dan anak-anak, sabar apa enggak? Ya, pemarah apa tidak pemarah? Ringan tangan apa tidak? Dia mampu memanage dengan baik keluarganya apa tidak? Kalau baru istri satu sudah sering ribut, ya istri dua tambah ribut nanti. Jadi ini gak pantas berpoligami kalau seperti itu, ya. Kalau ilmu teori mungkin orang gampang. Oh, saya beli bukunya, ya saya baca, paham. Ya. Ada mungkin saya langsung kursus sama ustaz. Ya. Saya belajar kitab ini. Itu teori. Bagaimana mengamalkannya? Mampu apa tidak? Ya, terutama tadi, yang sangat penting adalah kemampuan untuk mengelola keluarga besar. akan ada persaingan antara istri-istri, akan ada kecemburuan antara istri-istri, bisakah dia memanage dengan baik, tentrem semuanya, anak-anaknya yang ini nuntut, yang itu nuntut, bisakah dia memanage dengan baik anak-anaknya, pendidikannya, ya, kasih sayangnya kepada semuanya. Nah, jadi itu yang lebih penting daripada gaji 5 juta tadi. Ya. Saya jadi kurang dari 5 juta tapi mampu dalam hal memanage tadi secara syar'i, itu lebih pantas dia untuk berpoligami daripada yang punya gaji 5 juta tapi tidak bisa memanage keluarga. Jadi mungkin seseorang bisa kurang lebih menilai dirinya bagaimana dengan keluarga yang sekarang. Ya, bagaimana dia dengan keluarga yang sekarang. Orang yang mungkin dicalonkan berpoligami adalah yang sudah berhasil dengan keluarga yang ada. Kalau poligami berangkatnya, saya gak pernah tentrem dengan yang ini, makanya saya mau poligami. Oh, tambah ruwet nanti. Ya, satu saja sudah gak beres, ruwet. Mau tambah lagi, tambah ruwet. Tapi kalau dengan yang pertama dia sudah keluarga tenang, tentram, masya Allah, semuanya bahagia, ya, dia bisa bersabar, bisa mengatur. Nah, ini sudah punya suatu modal, ya, sudah punya modal. Semoga kalau dia poligami juga bisa seperti itu, begitu, ya. Apa hukum menggunakan nomor yang didaftarkan di media sosial untuk urusan bisnis oleh suami istri bersamaan? Maksudnya apa ini? Mungkin maksudnya ya, ini satu nomor digunakan suami istri, ya, disangka temannya ini nomornya suami sehingga dia ngomong ternyata sedang dipegang istri. Temannya istri ngirim ke istrinya, ternyata yang nerima suami. Mungkin ini maksudnya seperti ini. Ya, ini jangan seperti itu, ya. Jangan seperti itu. Kalau memang dia cuma mampunya punya satu, ya biar dipegang suami saja. Ya. Kalau dia mampunya cuma punya satu, biar dipegang suami. Tapi kalau memang mampu beli dua, boleh masing-masingnya. Jangan dicampur seperti itu. Ini bisa menjadi fitnah. Ya, bisa menjadi ujian bagi keluarga nanti. Na'udzubillah min dzalik. Dan bagi ujian bagi yang lain juga. Apakah ikut menjaga motor parkir ketika ada kajian termasuk di dalam ta'awun atau dakwah? Ya, termasuk kalau memang mesti dijaga, semoga dapat pahala, ya, yang menjaga. Dan tentunya kan ada giliran, ya, tentunya ada giliran jadwal. Insyaallah itu termasuk kebaikan yang besar. Dan dengar kan aminnya, suaranya keluar, dengar? Ya. Insyaallah itu termasuk yang ta'awun yang baik. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi pahala yang lebih untuk mereka yang menjaga. Karena itu menjaga ketenangan thullabul ilm, ya kan? Kalau enggak dijaga, di sini mikir pelajaran sambil mikir motor. Akhirnya enggak konsentrasi nanti. Barang siapa beribadah kepada selain Allah dikatakan telah berbuat syirik, lagi kafir. Apa yang dimaksud kafir? Apakah kalau ada orang tua bertawassul ke kuburan berarti anak yang bertauhid tidak dapat hak waris? Kafir itu artinya kalau secara bahasa itu ya tertutup, ya. Tapi maksudnya di sini adalah orang yang tidak beriman dengan Allah dengan iman yang benar. Kalau imannya benar, sah mukmin. Imannya tidak benar, tidak sah, maka dia kafir. Kafir ini bisa juga musyrik. Ya, kafir ini bisa juga musyrik. Seperti yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Allah, namanya musyrik. Begitu. Terkait dengan ayah yang bertawassul di kuburan, apakah anaknya mendapat harta warisan? Mendapat harta warisan menurut mazhab yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Bolehkah seorang ikhwan atau seorang lelaki melamar seorang wanita yang lebih faqih dalam urusan agama? Nah, ini sebetulnya kurang sekufu ini ya. Kemarin kita bahas tentang apa? Kafa'ah, kekufuan, kufu. Kalau calon istri itu lebih berilmu, ini kurang sekufu. Cuma bukan berarti tidak boleh. Asal betul-betul dia itu mengamalkan ilmunya, suami juga orang yang taat, maka boleh. Dan insya Allah akan tetap baik kondisi kerumah tanggaannya. Tapi yang terkadang jadi muskilah, si wanita merasa lebih pintar, tapi kurang mengamalkan ilmu. Sehingga nanti dalam kehidupan berumah tangga, akhirnya apa? Istri merasa lebih tinggi. Istri merasa lebih pintar. Sehingga tidak tunduk kepada suami. Nah, ini yang jadi masalah. Ya. Makanya saya katakan kalau istri betul-betul berilmu dan mengamalkan ilmunya, dan suami juga orang yang taat, enggak ada masalah itu terjadi. Insya Allah akan berjalan dengan baik. Ya, karena istri akan semakin tunduk kepada suami karena dia orang yang berilmu. Tapi secara kenyataan ada jenis wanita yang banyak teorinya, ilmunya banyak, secara teori, pengamalan kurang. Sehingga nanti ketika terjadi pernikahan dengan suami yang tidak seperti dia, dia merasa apa? Merasa lebih tinggi. Ya. Sehingga justru mengatur suami, merendahkan suami. Ya, ini jadi problem rumah tangga kalau seperti ini. Sudah? Mungkin sudah. Satu lagi. Apakah boleh menikah? Apakah agama Kristen dan Yahudi pada zaman sekarang masih bisa disebut Alkitab? Ya masih. Ya masih. Mungkin si penanya terpikir di sini bahwa sekarang kan sudah melenceng jauh. Ya melencengnya mereka di zaman Nabi pun sudah melenceng, ya kan? Yahudi Nasrani di zaman Nabi sudah melenceng. Sudah enggak benar agamanya. Ya kan? Ya, sekarang juga sama. Jadi mereka tetap disebut Ahlul Kitab. Allahu a'lam bishawab. Ini karena waktu yang sudah menjelang maghrib. Sampai di sini dulu. Mohon maaf atas beberapa pertanyaan yang tidak terjawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.